الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah. Kita masuk pada ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat yang ke-8 dan juga yang ke-9 biiznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din. Artinya Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir, musyrik, yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dan orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Maksudnya perkara-perkara yang disebutkan di awal-awal ayat ikhwanu hadin rahimani wa rahimakumullah tidak mutlak untuk semua orang kafir. Kita tidak boleh berhubungan dengan mereka. Allah mengatakan, saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Artinya, untuk orang-orang kafir yang dia tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, cuma beda agama, tetap kita diperintahkan untuk apa? Berbuat baik dan juga harus berlaku adil. Nah, jangan semua orang kafir dipukul rata. Nah, jangan semua orang kafir dianggap sama. Karena kafir, kata para ulama, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, dan ada kafir mu'ahad. Ada kafir mu'ahad. Nah, yang kafir harbi, khonafijun rahimani wa rahimakumullah, itu yang disebutkan dalam ayat-ayat yang pertama dalam surat ini. Adapun yang lainnya yang tidak memusuhi kalian, ataupun dalam artian tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian, maka kalian hendaknya berbuat baik kepada mereka. Boleh. Bukan dilarang semuanya. Bukan dilarang semuanya. Sudah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah, inna sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Mencintai orang-orang yang berbuat adil. Hatta walaupun kepada orang-orang kafir, harus berbuat adil. Dari sini, ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah. Nam, hendaknya kita berbuat adil. Kenapa? Perbuatan adil itu, atau orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang berbuat keadilan itu dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan yang namanya keadilan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berbuat adil itu tidak mesti ataupun tidak semata-mata kepada kaum muslimin. Kepada orang-orang kafir pun kita tidak boleh berbuat zalim. Nah, harus juga berbuat adil kepada mereka. Nah, kita benci kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kita tidak suka kepada mereka, kita tidak cinta kepada mereka, nam kita tidak berwala kepada mereka, akan tetapi khonafijun rahimani wa rahimakumullah, dalam hal berbuat keadilan, janganlah kebencian kita kepada mereka membuat kita tidak bisa berbuat adil kepada mereka. Nam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa? Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Yang artinya, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa berbuat adil. Surah apa itu ya? Al-Maidah ya. Nah, Al-Maidah. Nah, janganlah, kata Allah, kebencian kalian, ketidaksukaan kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa berbuat adil. Masih kan ini peringatan untuk kita semuanya. Untuk orang-orang kafir paling kita benci tentunya. Begitu juga orang-orang muslim yang mungkin kita ada permusuhan ataupun waliyadzubillah ada clash dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kebencian kalian itu menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Nah, Allah ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, kata Allah. Maka berbuat adillah kalian dikarenakan dia lebih dekat kepada ketakwaan. Dilu huwa akrabu lit taqwa, maka berbuat adillah kalian karena sungguhnya dia lebih dekat kepada ketakwaan. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula, nam dalam hal berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, nam yang tidak mengusir mereka, itu juga diperbolehkan. Nam bahkan qul hadin rahimani wa rahimakumullah dianjurkan dalam rangka apa? Ta'lifu al-qulub, dalam rangka melembutkan hati. Nah, dalam rangka melembutkan hati, yang jelas mereka tidak memerangi kita. Boleh berbuat baik kepada mereka, tetapi khodhafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka apa? Melembutkan hati mereka. Nah, dan perbuatan baik kepada orang kafir inilah ya khodhafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab adanya pihak-pihak atau orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Saya ulangi, dengan sebab keadilan Islam inilah, dan dengan sebab perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang Islam, itulah di antara sebab yang menyebabkan ada orang-orang kafir yang berubah simpati kepada Islam dan masuk ke dalam Islam. Ingat siapa? Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal, pimpinan enam, seorang pimpinan ya khodhafidin rahimani wa rahimakumullah, dari suatu suku. Enam, Sumamah bin Uthal yang tertangkap, maka diikat di tiang masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu selama 3 hari diperintahkan para sahabatnya untuk memperlakukan Sumamah dengan baik. Sampai akhirnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari Rasulullah SAW sebelumnya beliau bertanya, bagaimana keadaanmu pada hari ini wahai Sumamah? Maka Sumamah mengatakan, kalau engkau mau berbuat jelek, maka engkau telah berbuat jelek kepada yang punya darah. Nah, tapi kalau engkau berbuat baik, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu balas budi. Itu jawaban siapa? Sumamah bin Uthal, ditinggal oleh Rasulullah. Perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada dia. Esok harinya juga demikian. Nah, bagaimana keadaanmu hari ini? Kata Rasulullah, Sumamah. Sekarang Sumamah pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah, banyak orang-orang yang ada di bawahnya. Maka Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau engkau ingin membunuh, maka engkau membunuh yang punya darah. Tapi kalau engkau mau berbuat baik, maka engkau berbuat baik kepada orang yang tahu balas budi. Nah, hari ketiga juga demikian ya khodhafidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasul mengatakan, lepaskan Sumamah. Lepaskan, bebaskan Sumamah. Ternyata setelah dibebaskan ya khodhafidin rahimani wa rahimakumullah, nam Sumamah mandi, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah berlalu juga ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi ketika kasusnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang Yahudi. Ingat enggak kisahnya? Kasus perselisihan Amirul Mukminin yang barangnya diambil oleh seorang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tadi tidak mau mengaku. Sekarang orang Yahudi kafir, nah, berselisih dengan siapa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kalau mungkin di zaman sekarang, suatu yang sulit menghadapi pimpinan tertinggi, bahkan bukan sekedar atasan-atasan, paling tinggi Amirul Mukminin. Tapi tetap orang Yahudi tadi tidak mau mengaku. Akhirnya mereka bertahkim kepada siapa? Kepada Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi yang terkenal hakimnya, qadinya Ali bin Abi Thalib yang sangat adil. Ketika dia menghadap, maka Shuraih mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hukum asalnya barang pada dia. apa bukti? Bukti dan apa saksi? Saksimu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan saksinya adalah Al-Hasan. Naam. Maka apa jawabnya Syuraik? Wahai Amirul Mukminin, tidak boleh seorang anak bersaksi untuk ayahnya. Ya sudah, kata Ali, saya enggak punya bukti. Maka Syuraik mengatakan bahwasanya yang menang dalam kasus ini siapa? Orang Yahudi. Kalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adil ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun orang yang kira-kira Syuraik cinta kepada Ali apa cinta kepada Yahudi? Tentunya nam benci kepada orang Yahudi, tetapi tidak sampai tidak berbuat adil. Maka dengan itulah justru mendorong orang Yahudi tadi masuk ke dalam Islam, melihat apa? Keadilan Islam. Begitu juga perbuatan baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan baik itu juga yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan kepada seseorang unta ataupun 100 ekor unta. Memberikan kepada seorang 100 ekor unta. Maka orang tadi saking gembiranya dengan perbuatan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung masuk ke dalam Islam dan pergi kepada kaumnya dengan mengatakan aslimu, masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan qad aqta ma lam yakhshal faqr. Kama qala Farahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kata orang tadi setelah dia masuk dalam Islam karena diberi harta yang banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ya kaum, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kenapa? Dikarenakan Muhammad itu memberi dengan pemberian qad yu'ti ataan, dia memberi dengan pemberian man la yahsal faqr, pemberian orang yang tidak takut fakir, tidak takut miskin sama sekali. Nah, apa dorongannya dia masuk dalam Islam? Karena perbuatan baik, perbuatan dermawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk dalam Islam. Walaupun nanti setelahnya dia tidak lagi tujuannya itu. Awalnya tujuannya masuk Islam karena harta. Tapi yang kita ambil syahidnya ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, sebab perbuatan baik kepada orang yang lain agama menyebabkan mereka masuk dalam Islam, menyanjung, memuji keadilan Islam. Tapi ketika umat Islam mereka tidak mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW, justru sebaliknya. Nah, akhirnya justru Islam tercoreng-moreng gara-gara ulah sebagian pihak yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, berbuat berdasarkan emosi, berdasarkan hawa nafsu. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi, dalam artian tidak memerangi kaum muslimin, nah, dan tidak mengusir mereka, tetap kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan harus bahkan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, berikutnya ayat yang ke-9. Allah mengatakan innama yanhakumullahu, hanya saja yanhakumullah, Allah melarang kalian anil ladzina qatalukum fid-din, dari orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam masalah agama. Hanya saja Allah melarang kalian dari orang-orang kafir yang memerangi kalian fid din, dalam masalah agama. wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan membantu orang lain, pihak lain untuk mengusir kalian, memerangi kalian atau mengusir kalian, atau membantu orang lain untuk mengusir kalian. Itu namanya wallaharu ala ikhrajikum, membantu orang lain untuk mengusir kalian. Antawallauhum, untuk kalian berwala kepada mereka, berbuat baik ataupun berloyalitas kepada mereka. Yang dilarang untuk kalian berbuat baik, berloyalitas, berkasih sayang dengan mereka adalah kafir yang demikian, yang memerangi kalian, yang mengusir kalian, atau membantu orang lain untuk mengusir kalian. Sanahidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kata beliau, perhatikan, belum selesai ya bacanya. Saya ulangi, belum selesai tadi. Wa may yatawallahum faulaika humul zalimun. Ayat yang ke-9 tadi. Dan barang siapa yang berkasih sayang dengan mereka, berloyalitas kepada mereka, berwala kepada mereka, orang-orang kafir yang demikian sifatnya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata beliau, "Walamma nazalat hadhihi al-ayatul karimat al-muhayyijatu 'ala adawati al-kafirin waqa'at min al-mu'minina kullu mawqi'in." وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه وأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم. Kata beliau, tatkala turun ayat-ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang awal dari surah Al-Mumtahanah ini, ketika turun ayat-ayat yang mulia ini yang menghasung, yang membangkitkan permusuhan terhadap orang-orang kafir, terjadilah dari kaum mukminin sekian kejadian. Dan mereka mengamalkannya dengan sebenar-benar pengamalan, yaitu benar-benar memusuhi orang-orang kafir. Karena mengamalkan ayat ini, benar-benar benci, memusuhi orang-orang kafir. Wa ta'assamu min silati ba'di aqaribihim al-musyrikin, dan mereka menjauhkan diri, ta'assamu, menjauhkan diri, sudah, dari berhubungan dengan sebagian kerabat mereka yang musyrik. Jadi tidak pandang bulu, kerabatnya semua yang musyrik, di menjauhkan diri dari mereka karena mengamalkan untuk membenci orang-orang kafir. Sehingga mereka memahami semua orang-orang kafir dari kerabat-kerabat mereka harus dibenci, ditinggalkan, jangan berhubungan dengan mereka. Maka mereka menjauhkan diri dari berhubungan dengan sebagian kerabat-kerabat mereka yang musyrik, dan mereka mengira bahwasanya hal tersebut masuk pada apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwasanya hal tersebut tidak masuk pada perkara yang diharamkan. Paham ya? Itu namanya penjelasan ayat tersebut. Jadi orang-orang muslimin karena mengamalkan awal-awal ayat, beberapa ayat surah Al-Mumtahanah, sampai semua orang kafir dari kerabat mereka, mereka tidak menjalin hubungan lagi. Dikarenakan ayat-ayat tersebut menghasung untuk memusuhi orang-orang kafir. Dikira semuanya harus dimusuhi. Nah, tidak boleh berhubungan. Nah, ternyata dalam ayat-ayat, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak mengapa berhubungan dengan kerabat-kerabat mereka yang kafir, yang tidak memerangi mereka. Faqal, maka Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak mengapa ataupun tidak, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya mereka, Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ai, kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, la yanhakumullahu 'anil birri was-silah wal mukafa'ati bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Kata beliau, maknanya adalah Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik dan menyambung hubungan silaturahim dan membalas kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang musyrikin dari kerabat-kerabat kalian dan selain mereka, baik kerabat maupun bukan kerabat. Selama orang-orang musyriknya tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, maka tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan juga menyambung hubungan silaturahim dengan mereka dan juga membalas kebaikan mereka dan berlaku adil kepada mereka. Bahkan harus berlaku adil kepada mereka. Maka oleh karena itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang musyrik saja demikian sikapnya, tentu saja apalagi kalau kerabat-kerabat kita itu bukan musyrik. Sedibah tidak? Kalau kepada musyrik saja yang ya, kita boleh berbuat baik kepada mereka, menjalin hubungan dengan mereka. Nah, ketika mereka tidak memerangi kita, padahal beda agama, dosa yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Terus bagaimana pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dengan kerabat-kerabat kita yang mereka walaupun mungkin tidak mengerti tauhid ataupun tidak mengerti sunnah, belum mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi Muslim, tentunya lebih layak lagi kita untuk berbuat adil kepada mereka, menjalin hubungan silaturahim dengan mereka. Jangan mentang-mentang sudah beda, kita mengikuti sunnah, dia mengikuti selain sunnah, tapi masih Muslim. Jangan demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang kafir, menjelaskan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir pun diperbolehkan. Nanti akan ada sebutkan contohnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, silah menyambung hubungan. Begitu juga al-mukafa'ah bil ma'ruf, membalas kebaikan. Misal ada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, membantu dengan tenaga, mungkin dengan apa, harta dan seterusnya, maka boleh bagi kita untuk membalas kebaikan kebaikannya. Nah, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita disyariatkan. Jangan orang kafir. Lah, tidak demikian. Apalagi berbuat adil. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik kerabat maupun selain kerabat. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Tentang ayat ini ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, dia berkata, siapa? Asma binti Abi Bakar. Dia berkata, qadimat ummi wahia musyrikah fi ahdi Quraisy iz ahadu. Ibuku, kata Asma binti Abi Bakar, ibuku datang dalam keadaan dia masih musyrikah. Masih musyrik. Ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakar. Fi ahdi Quraisyin iz ahadu. Pada masa gencatan senjata Rasulullah, orang-orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sulhul Hudaybiyah. Gencatan senjata. Nah, ibunya Asma bintu Abi Bakar datang dalam keadaan dia musyrikah. Nah, fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asma, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, maka saya katakan, wahai Rasulullah, inna ummi qadimat. Naam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku dah datang. Dalam kondisi ibunya apa? Mati ketika itu dia musyrikah. Kok bisa Abu Bakar menikahi musyrikah? Jawabannya, dia telah dicerai oleh Abu Bakar. Dia musyrik. Asma ikut siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya ini apa? Tentunya tidak ikut, sudah diceraikan. Nah, dia pingin menjenguk siapa? Putrinya. Paham alurnya ya? Dia pingin menjenguk putrinya. Kata Asma, nah Asma bertanya, boleh apa enggak, ya kan? Boleh atau tidak, dikhawatirkan kayak seperti tadi ayat-ayat yang menunjukkan enggak boleh. Maka kata Asma, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang, wahia raghibatun, dalam keadaan dia sudah cinta, rindu. Namanya ibu kepada anak. Dia sudah rindu. Fa afa asiluha, maka kata Asma, apakah boleh aku menyambung hubungan dengan dia? Menyambung hubungan silaturahim atau hubungan rahim dengan dia. Afa asiluha, apakah boleh aku menyambung hubungan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, na'am sili ummak, sili ummaki, na'am, sambunglah hubungan rahim dengan ibumu. Bukan dimusuhi, tidak berhubungan sama sekali. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, nam disebutkan bahwasanya ibunya itu membawa hadiah-hadiah. Ibunya itu datang plus membawa apa? Hadiah. Hadiah, bawa keju, bawa mentega, bawa senap, atau senap itu apa artinya? Nah, bawa keju, bawa mentega dalam keadaan dia masih dalam keadaan ketika itu musyrika. Fa'abat Asma an taqbala hadiyataha wa an tadkhulaha wa an tudkhilaha baitaha. Maka ketika itu Asma enggan untuk menerima hadiah-hadiahnya dan enggan untuk memasukkan ibunya ke dalam rumahnya. Khawatir apa? Khawatir ini masuk pada larangan. Ini khodhun rahimani wa rahimakumullah. Maka ternyata Rasul memerintahkan, silahkan engkau sambung hubungan dengan dia dan terima hadiahnya. Ini khodhun rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi ingat di dalam penjelasan ini, khodhun rahimani wa rahimakumullah, yang diperbolehkan itu adalah berbuat baik. Nah, menjalin hubungan silaturahim, membalas kebaikan dan berbuat adil. Adapun berkasih sayang dengan mereka, dekat, akrab dengan orang-orang kafir, maka ini perkara yang berbahaya. Nah, perkara yang berbahaya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Abu Ahmad. Biar istirahat ngomongnya. Ibunya Asma itu siapa namanya? Istrinya Abu Bakar yang dicerai di masa jahiliyah dan dia musyrika datang tadi, namanya siapa? Yo, sejarah sekarang. Apa siapa? Sanwar. Soleh. Abdul Wahid. Sejarahnya ini. Hakim. Abdullah. Ada tak? Ayub. Kutailah. Namanya itu Kutailah. Nama ibunya Asma, istrinya Abu Bakar yang kafir, itu Kutailah. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anhuma itu saudara seayah. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha itu saudara seayah. Nah, Asma ibunya Kutailah. Kalau Aisyah ibunya siapa? Abu Rafi. Ada tak? Abu Ibrahim. Namanya adalah Ummu Ruman. Ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar, namanya Ummu Ruman. Ru, ro, waw, mim panjang, nun. Ruman, Ummu Ruman. Nah, kalau Ummu Ruman, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ibunya Aisyah, dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam dan dia meninggal pada tahun ke-6 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun ke-6 Hijriah. Pertanyaan berikutnya. Oh sudah. Kasa, ada berapa istrinya Abu Bakar itu? Hah? Dua. Siapa? Hah? Kutailah dengan Ummu Ruman. Dua itu semuanya apa yang kamu ketahui? Bukan dua. Ada berapa istrinya Fadli? Hah? Siapa lagi? Abu Sifa, ada berapa istrinya? Hah? Pikirnya disebutkan nanti ditanya siapa, enggak tahu juga. Ada berapa Mayyub? Hah? Siapa? Umar, terus? Asma bintu Umais, yang ketiga. Asma bintu Umais. Yang terakhir? Apa? Bintu? Naam. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Istrinya Abu Bakar itu secara keseluruhan ada empat. Naam. Sekarang kita membaca geografi Abu Bakar Siddiq, istri dan juga anak-anaknya. Istrinya Abu Bakar itu secara keseluruhan ada empat. Yang pertama adalah tadi Kutailah. Kutailah bintu Abdul Uzza. Bintu Abdul Uzza. Dari pernikahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Kutailah bintu Abdul Uzza melahirkan dua orang anak. Melahirkan dua orang anak, satu laki-laki, satu wanita, yaitu Asma bintu Abi Bakar, dan yang kedua namanya adalah Abdullah. Abdullah. Nah, dan dia ini diceraikan oleh Abu Bakar ketika dalam keadaan di zaman jahiliyah. Nah, dan dia musyrikah. Sebagaimana riwayat tadi, dia datang menemui Asma dalam keadaan dia sudah masuk Islam dan tinggal di Madinah. Yang kedua, istrinya Abu Bakar adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman ini dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nam Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir dari Bani Kinanah. Dan dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam dari istrinya ini Abu Bakar dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang putri yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dan seorang putra yang bernama Abdurrahman. Seorang putra yang bernama siapa? Abdurrahman. Berapa anaknya berarti? Empat. Yang ketiga, istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini ya khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, itu bekas atau mantan istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Insyaallah. Kita tahu pada perang Mu'tah Ja'far termasuk pimpinan perang ketika itu, kemudian beliau gugur di perang Mu'tah dalam keadaan ibunya dalam keadaan istrinya Asma dan juga beberapa orang anaknya sudah menunggu. Nah, ternyata menunggu orang-orang pulang tidak muncul Ja'far. kemudian dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ja'far meninggal sebagai syahid. Maka ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitulah dulu para sahabat ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka ketika para suami berjihad kemudian meninggal dunia, maka mereka tidak menyia-nyiakan, mereka akan mengurusi keluarganya. Nah, dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Asma bintu Umais. Dari Asma bintu Umais ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nah, beliau mendapatkan seorang putra yang bernama Muhammad. Muhammad. Nah, kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat istri beliau adalah Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah bin Zaid Al-Ansariyah Al-Khazrajiyah. Dari pernikahan beliau dengan Habibah bin Kharijah bin Zaid Al-Ansariyah Al-Khazrajiyah, lahirlah seorang putri yang bernama Ummu Kulthum. Ini yakunahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya, yang ini kita membahas tentang karomah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang karomah nam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa karomahnya? Ketika istrinya hamil, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bisa mengetahui jenis kelamin apa bayi yang ada di kandungan istrinya. Abu Bakar mengatakan jenis kelaminnya apa? Wanita. Nah, jenis kelaminnya wanita. Ternyata benar ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika keluar memang wanita. Itu termasuk karomahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini biografinya ataupun istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.